أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-10 dan seterusnya surah Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, la yarqubuna fikum illa wala dhimma. Mereka orang-orang musyrikin, ini ayat ini penegasannya secara hukum diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-8, kaifa wa yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma. Baik, mereka ketika menguasai kalian atau mereka merasa bahwa mereka telah memiliki kekuatan, mereka tidak lagi memperhatikan masalah kekeluargaan, apalagi perjanjian. Mereka tidak peduli dengan itu. Pokoknya kalau mereka telah berkuasa, mereka akan berusaha untuk menghancurkan kalian. Subhanallah. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma. Mereka orang-orang musyrikin, kufar, mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang kebenaran dan pengikut kebenaran. Maka tidak pernah mereka menghargai masalah kekeluargaan dan juga tidak pernah menghargai masalah perjanjian. Maka Allah mengatakan wa ulaika humul mu'tadun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kezaliman, melakukan permusuhan, ruduan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata. Akan tetapi jika sekiranya mereka orang kufar musyrikin ini mau tobat, meninggalkan kesyirikan mereka, kekufuran mereka, tabu, berpindah dari kesyirikan menuju tauhid. Kita ulangi dan sering kita ulangi dan terus kita ulangi. Kita ingatkan bahwa orang-orang musyrikin di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, mereka menyembah Allah. Tapi juga mereka menyembah yang lainnya. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Menyembah orang-orang soleh, menyembah kubur, menyembah patung berhala, menyembah pohon, menyembah batu, berbagai macam sesembahan. Tapi mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga puasa, mereka juga haji, mereka juga umrah. Mereka juga bersedekah. Tapi mereka dicap musyrik karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pada saat itu ya, imma mereka masuk Islam dengan konsekuensi mereka harus meninggalkan tuhan-tuhan mereka yang lainnya dan tidak boleh mereka menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka inilah yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun yang enggan, ya mereka tetap dengan kesyirikannya. Mereka pun tidak mau mengatakan la ilaha illallah karena mereka sangat tahu konsekuensi la ilaha illallah. Mereka harus buang semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus tinggalkan. La haula illa billah. Maka di sini Allah mengatakan fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakah. Kalau mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kekufurannya, masuk ke dalam Islam, meninggalkan kesyirikannya, menjalankan ketauhidan, aqamu sholata wa atau zakah, setelah itu mereka menegakkan salat atau zakah dan mereka pun mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka itulah saudara kalian seagama. Barakallahu fikum. Dalil ini yang dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memerangi mani'i zakah. Barakallahu fikum. Untuk memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman Rasulullah, begitu meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian di antara orang-orang tidak mau mengeluarkan zakat dengan alasan bahwa zakat itu hanya untuk Rasulullah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka tidak perlu lagi untuk mereka mengeluarkan zakat. La. Kata Abu Bakar, zakat itu karinnya sholat, tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda menegakkan sholat, maka Anda harus mengeluarkan zakat. Dan kalau Anda mengeluarkan zakat, maka Anda harus menegakkan sholat. Barakallahu fikum. Tidak bisa dipisah. Jadi kalau mereka masuk Islam, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka lah saudara kalian seagama. Artinya kapan mereka tidak mau sholat atau tidak mau zakat, barakallahu fikum, maka mereka belumlah saudara kalian. Baik. Karena ini haknya Islam, haknya syahadat la ilaha illallah. Maka Allah SWT mengatakan, kalau mereka tobat, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kufuran, mereka pun menegakkan sholat, atau zakat, mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka itulah saudara kalian seagama. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, demikianlah kami rinci ayat-ayat kami liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim. Mereka orang-orang musyrikin, orang kufar, jika sekiranya mereka membatalkan perjanjian mereka, melanggarnya. Ketika disepakati untuk tidak saling menyerang antara satu dengan yang lainnya, tapi mereka nakathu aymanahum, mereka membatalkan perjanjian itu dengan melakukan pelanggaran. Mereka menyerang. Barakallahu fikum. Wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim, setelah perjanjian sebelumnya. Baik. Dan memang Allah telah mengingatkan kaum muslimin bahwa sebenarnya orang-orang musyrikin itu sangat tidak senang dengan perjanjian. Cuma karena mereka lemah pada saat itu, ya mereka mau-mau saja. Oleh mereka tidak senang. Baik. Mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang kelihatannya lembut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun." Mereka ucapannya lembut, baik, padahal hati mereka tidak mau. Padahal hati mereka keras. Padahal hati mereka sudah berbicara. Jika sekiranya mereka memiliki kekuatan, mereka akan melawan kaum muslimin. Baik. Maka di sini Allah mengatakan wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum, dan mereka mencela agama kalian. Mereka mencela agama kalian. Faqatilu a'immatal kufur. Perangi mereka, bunuh mereka. Ini juga diambil oleh para ulama kita sebagai dalil tentang hukuman bagi orang-orang yang mencela agama. bahwa mereka harus dibunuh, mencela agama, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Allah Subhanahu wa taala, hukum yang berlaku untuk mereka ayat ini. Wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr. Sebagian ulama mengatakan bahwa a'immatal kufr yakni ya orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh kufar Quraisy pada saat itu. Tapi Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan ya ayat ini berlaku untuk semuanya, siapapun. At-ta'nu fid din yakni mencela agama, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperolok-olok syariat, maka hukum yang mestinya diberlakukan kepada mereka adalah mereka dibunuh. Baik, sebagaimana Allah mengatakan faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki janji. Barakallahu fikum. Tidak ada perjanjian lagi dengan mereka. Perangi mereka, bunuh mereka. Faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun, agar supaya mereka berhenti dari perbuatan ini, mencela, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran, memperolok-olok agama, mencela syariat, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekufuran, kufrun billahi Subhanahu wa taala. Seandainya dia seorang muslim, maka dia kafir dengan perbuatan ini. Baik. Faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Perangi mereka agar supaya mereka berhenti dari perbuatan ini. Baik. Perbuatan memperolok agama, perbuatan membatalkan perjanjian damai. Allah mengatakan ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwal mar. Kenapa kalian tidak memerangi mereka, kaum yang senantiasa membatalkan perjanjian mereka? Nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul. Mereka-mereka inilah yang dulunya pengen untuk mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengusir beliau alaihi salatu wasallam dari kota Makkah. Mereka ini wahum bada'ukum awwala marrah, mereka inilah yang memulai menekan kalian, memerangi kalian, merampas harta kalian. Atakhshawnahu, apakah kalian takut wahai kaum muslimin terhadap mereka orang kufar, takut memerangi mereka, takut berhadapan dengan mereka? Fallahu ahaqqu an takhshaw, maka Allah yang lebih pantas untuk kalian takuti. Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin, jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang beriman. Ayat-ayat ini barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama kita sebagai ayat yang menyemangati kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kufar musyrikin. Barakallahu fikum, karena mereka adalah penjahat-penjahat perang, pengkhianat-pengkhianat. Mereka-mereka lah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh kaum muslimin. Mereka-mereka inilah yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian takut terhadap mereka? Baik, yang semestinya hanya Allah yang kalian takuti, jika sekiranya kalian betul-betul adalah orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum, ayat-ayat ini sebagai pengingat untuk kita tentang kondisi orang kufar. Mereka nampaknya lembut-lembut ketika mereka lemah. Wa illa mereka memiliki apa? Niatan jahat. Barakallahu fikum. Seandainya mereka memiliki kekuatan sedikit saja, maka mereka akan melakukan perbuatan semena-mena, tidak menghargai perjanjian dan juga tidak menghargai dari hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup para tuan majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.